بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي فيه رحمني ورحمكم الله، Insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca beberapa hal ringkas terkait apa-apa yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Saling mengingatkan atau kita sama-sama mengingat kembali beberapa hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan. Yang pertama, di antara hukum-hukum yang berkait dengan puasa Ramadan, tentunya merupakan perkara yang termasuk perkara yang paling penting, maka disebutkan oleh para ulama, sebagaimana puasa adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang mulia, yang dimana tentunya suatu ibadah memerlukan niat. As-saum atau berpuasa, yang dimana niat ini harus didahului sebelum amal ibadah tersebut. Puasa yang wajib, ya, puasa yang wajib. Sebagaimana datang sebuah hadis, di situ Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, man lam yubayyitis siyam minal lail, ya, fala siyama lahu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Nah, yang artinya barang siapa yang dalam malam harinya tidak ada niat berpuasa sebelum terbitnya fajar, yaitu sebelum masuk waktu subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Artinya puasanya tidak sah. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, minal lail, yaitu niat tersebut di malam harinya. Apabila tidak ada niat di malam harinya, berarti yang namanya malam hari itu kan mulai maghrib sampai subuh, ya, fajar shadiq. Kalau tidak ada niat pada malam harinya ini, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf, yaitu hanya pada ucapan, yaitu mauquf ala Ummi Salamah. Ini ucapannya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Ya, namun hadis mauquf seperti ini disebut oleh para ulama memiliki hukum marfu', yaitu kedudukannya sama dengan hadis yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tentunya hadis ini memperkuat apa yang datang dari hadis yang sudah masyhur. Kita ketahui bersama hadis Umar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya tiap-tiap amal itu binniyat. Ya. Maka hati-hati, jangan lupa di malam hari kita berpuasa atau sebelum berpuasa di malam harinya kita niatkan untuk kita berpuasa Ramadan. Tentunya niat tempatnya di hati. Tidak perlu dilafadzkan. Karena tidak pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melafadzkan niat puasa Ramadan. Padahal beliau berpuasa berapa tahun? Atau sudah berapa kali puasa Ramadan? 9 kali mulai tahun kedua dari hijrah beliau, tapi tidak dinukilkan sama sekali dalam hadis yang sahih beliau melafadzkan niat puasa. Begitu juga dengan seluruh sahabatnya. Taib. Sekarang permasalahannya niat ini bagaimana? Apakah setiap malam kita perlu berniat? Ataukah cukup di awal Ramadan? Ataukah bagaimana? Yang perlu kita ketahui, yang namanya niat itu adalah al-qasad. Ketika dia, seseorang sudah bermaksud, berkehendak. Ketika seseorang sudah ingin melakukan suatu perbuatan, keinginan tersebut, itu sudah namanya niat. Ya. Nah. Sebagian ulama berpendapat yang namanya puasa Ramadan maka harus dan wajib setiap malamnya itu meniatkan puasa. Sebagian ulama yang lain menyebutkan niat puasa itu, puasa Ramadan ya, sekarang kita berbicara tentang puasa Ramadan. Itu cukup kita niatkan ketika awal datang bulan Ramadan, ketika kita pertama kali hendak berpuasa di hari pertama bulan Ramadan. Mengapa? Karena pada hari-hari berikutnya kita sudah dalam suasana Ramadan, yang di situ otomatis dengan amalan-amalan yang lainnya itu sudah menunjukkan bahwa niat itu ada. Karena bulan Ramadan ini bulan yang terus dalam hari-harinya itu seseorang ketika kondisi normal itu ya berpuasa terus. Nah, sehingga ketika dia bangun untuk sahur saja ya, untuk sahur, itu sudah otomatis itu ada karena dia sahur dalam rangka puasa. Di situ sudah otomatis ada niat puasa. Sehingga atas dasar ini sebagian ulama berpendapat selesai, niat tuh enggak usah terlalu bingung. Ya. Ketika seorang di awal bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, pertama kali dia sudah berniat, maka itu sudah cukup karena pada hari-hari yang berikutnya otomatis sudah dia itu ada niat tersebut. Nah, dia ingat selesai berbuka, dia ingat besoknya mau berpuasa. Itu sudah merupakan niat. Sebelum berpuasa, sahur dahulu. Otomatis itu juga sudah ada terkandung makna niat puasa Ramadan. Sebagian ulama yang lain berpendapat tetap harus ada setiap malam. Mengapa? Karena puasa Ramadan itu ibadah yang terputus. Ya. Kita berpuasa itu kan dimulai subuh berakhir maghrib, ya kan? Berarti maghrib sampai subuh lagi kan kita tidak berpuasa. Artinya apa? Terputus. Nah, sehingga tetap diperlukan niat pada setiap malamnya. Mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab, permasalahannya mudah. Ya. Yang pasti niat itu ketika seorang hendak beramal pasti akan didahului dengan adanya niat. Tidak mungkin seseorang yang dalam kondisi normal, dia dalam kondisi sadar, ya, dia berbuat sesuatu tanpa didahului dengan niat. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih ana yakini cukup dia di awal Ramadan dia berniat. Namun ketika dia melakukan safar atau sakit atau perempuan haid terputus karena haid, terputus karena safar, terputus karena sakit, nah ini yang perlu kita untuk kemudian memperbaharui niat kita lagi ketika sudah selesai dari safar atau sakitnya atau haidnya tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, terlepas bahwa niat itu apakah hanya di awal bulan Ramadan atau setiap malam, tetap kita harus terus menghadirkan niat. Apa? niatkan senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terus harus kita hadirkan. Ya, adapun puasa atau niat itu sendiri untuk berpuasa itu sudah ada insyaallah ketika kita hendak berbuat. Namun yang terus kita harus perlu perhatikan, jadikan niat tersebut selalu karena ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pentingnya kita terus tajdidun niyyah, memperbaharui niat. Jangan sampai kita berpuasa karena orang lain berpuasa. Kita berpuasa kenapa? Ya sudah, budayanya di tempat kita berpuasa. Nah, akhirnya tidak ada itu makna ibadah. Ya, akhirnya pahala kita atau pahala puasa kita ya sudah sesuai dengan apa yang dia atau kita niatkan. Nah, sehingga ala kulli hal ini yang berkaitan dengan niat. Kemudian yang berikutnya, kita mengetahui orang yang berpuasa tentunya di situ ada hal-hal yang membatalkan puasa. Dilarang bagi seorang yang berpuasa untuk makan, minum, dan jima dalam kondisi dia sadar, ya, dalam kondisi dia memiliki pilihan, ya, dilarang dia untuk melakukan hal-hal ini. Dimulai dari waktu subuh. Nah, jelas ayatnya mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Nah, ya, silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian, ya, benang putih atas benang hitam, yaitu benang putih di sini terbitnya fajar, fajar shadiq, waktu subuh masuk, sebagai tanda waktu subuh telah masuk. Nah, dari benang hitam yaitu kegelapan malam. Ketika fajar tersebut telah tampak, sudah jelas, ya, sudah masuk waktu subuh, maka berhenti untuk makan minum. Nah, sampai datang malam hari. Sekarang banyak ketika kita bersahur, ya, sering kita mendengar tidak jarang orang melakukan imsak. Artinya menahan untuk tidak makan dan minum. Biasanya 10 menit sebelum azan, sebelum masuk subuh. Maka hal-hal ini jelas bertentangan dengan ayat dan firman Allah ini. Allah di sini jelas menyebutkan, silahkan, Allah memerintahkan untuk makan dan minum. Nah, sampai jelas waktu masuk subuh. Seperti itu. Walhamdulillah sekarang waktu sholat kita sudah mudah. Dengan teknologi yang canggih, ya, kita bisa memilih waktu-waktu sholat yang waktu-waktu tersebut memang akurat. Nah, seperti itu. Sehingga alasan dalam rangka berhati-hati, khawatir belum masuk, ini terlarang, tidak boleh. Dahulu para sahabat, dalam kondisi dahulu padahal, ketika masih belum jelas sudah masuk waktu subuh atau tidak, dalam kondisi mereka bersungguh-sungguh mencari atau melihat fajar dan belum jelas, mereka tetap makan dan minum. Seperti itu. Ya, karena hukum asalnya seseorang ketika di waktu sahur itu masih dalam keadaan posisi di malam hari yang di situ Allah membolehkan kita untuk makan dan minum. Sesuatu yang ragu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin. Nah, maka imsak 10 menit sebelum waktu subuh ini tidak ada asalnya sama sekali. Dalam rangka berhati-hati, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling memiliki ghirah terhadap agama ini. Kalau memang belum berhati-hati tersebut disyariatkan, niscaya Allah akan jelaskan. Niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jelaskan, tapi tidak ada sedikit pun permasalahan imsak 10 menit atau berapa menit sebelum azan. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian Permasalahannya bagaimana kalau ketika azan dengan azan yang memang mengikuti waktu yang benar ya. Azan sementara kita masih terhidang, makanan dan minuman masih di depan kita, belum selesai kita ini. Dari makan dan minum. Ya. Sementara tadi ayatnya mengatakan kalau sudah masuk subuh, sudah jelas, ya sudah berhenti. Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menyebutkan, inna bilalan yu'adzinu bilail. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Aukamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Bilal itu radhiyallahu anhu, sahabat Bilal, ya itu azan masih di malam hari, yaitu azan pertama. Kita mengetahui waktu subuh itu ada dua kali azan. Azan pertama dilakukan di malam hari. Kata beliau alaihi salatu wasalam dalam sabdanya ini, Bilal itu kalau azan masih di malam hari, azan pertama. Maka silahkan kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum, sahabat Abdullah Ibnu Maktum, azan. Karena sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini azan ketika sudah mendapat khabar bahwa subuh sudah masuk. Sehingga beliau azan ketika pas tepat waktu subuh masuk. Nah, terus bagaimana makanan minuman yang sedang di hadapan kita? Kalau misalnya kita belum selesai sahur. Nah, maka diperhatikan kondisinya. Apabila makanan dan minuman tersebut sedang berada di mulut kita, atau makanan dan minuman tersebut sedang di tangan kita. Ini permasalahannya berbeda-beda nih sekarang. Ada tiga kondisi sekarang. Makanan dan minuman tersebut di depan kita, tidak di tangan kita, tidak di mulut kita. Maka yang demikian kalau sudah waktu subuh masuk, berhenti. Nah, jangan lanjutkan makan dan minumnya. Seperti itu. Kondisi yang kedua, apabila makanan dan minuman tersebut, al-mu'adzin mengumandangkan azan di waktu yang benar, makanan dan atau minuman itu ada di mulut kita, ya sudah, yang di mulut habiskan, telan. Nah, enggak usah dikeluarkan. Ya. Nah. Kondisi yang berikutnya, apabila makanan dan minuman atau minuman tersebut ada di tangan kita. Maka yang rajih wallahu alam bisawab, apabila itu minuman, maka silahkan kita menghabiskan minuman yang ada di tangan kita. Nah, tapi kalau makanan, apalagi makanan keras seperti nasi dan yang lainnya, ya, daging, maka jangan dimakan. Nah, dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Berkata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza adzanal muadzinu wal ina'u 'ala yadi ahadikum falyakhudh minhu hajatahu." Nah, apabila muadzin telah mengumandangkan azan di waktu azan yang kedua, di waktu masuk subuh, sementara ina, bejana untuk minum masih di tangan kita, salah seorang di antara kalian, maka silahkan dia menyelesaikan hajatnya. Nah, sebagian ulama bahkan mengatakan termasuk makanan. Kalau masih di tangan, maka silahkan dihabiskan yang ada di tangan tersebut. Nah, dan ini pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi, wallahu alam bisawab, tampaknya yang lebih rajih, yaitu hanya sekedar minuman. Dan ini pendapat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi, minuman itu kalau masih di tangan, itu silahkan habiskan, ya, walaupun masih di gelas itu, Nah, kalau yang di mulut sudah jelas. Makanan atau minuman yang di mulut, habiskan apa saja makanan minuman yang di mulut ketika sudah azan. Tapi ini sekarang sudah habis yang di mulut. Bolehkah kita menghabiskan yang di tangan? Boleh kalau itu minuman. Nah, sebagian berpendapat hadis ini bukan hadis marfu. Hadis ini hanya mauquf kepada Abu Hurairah. Maka kita katakan, kalaupun ini hadis ini hanya sampai kepada Abu Hurairah, maka hadis mauquf yang seperti ini, hadis yang hanya sampai kepada Abu Hurairah, ini memiliki hukum seperti hukum hadis marfu'. Mengapa? Tidak mungkin seorang sahabat menyelisihi ayat yang jelas. Tidak mungkin sahabat menyelisihi hadis yang jelas. Kecuali apa yang dia ucapkan tersebut sesuatu yang memang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya, kita makan dan minum silahkan, nah, sampai masuk waktu subuh. Kalau makanan dan minuman ketika azan berkumandang dengan waktu yang tepat, kemudian azan berkumandang, maka yang di dalam mulut tidak perlu dikeluarkan, habiskan. Adapun untuk minuman lebih luas lagi, ketika masih di tangan, ya, silahkan dihabiskan yang di tangan tersebut. Tapi jangan kemudian sejak awal minuman tersebut dipegang di tangan terus-terus dia nyantai. Lah, makan minum biasa, ya seperti itu. Nah, ketika kita memegang gelas mau minum, ternyata azan. Baru minum berapa teguk, airnya belum habis. Nah, maka gak ada masalah. Teruskan, habiskan air yang ada di gelas tersebut. Taib, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab, faminallahi wahdah, wa makana minal khata' famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.